Nah, tapi ini ada yang memberi teguran. Ustaz tadi bukan kata raw, diambil dari kata raya raw urianan, yang artinya telanjang. Nah, jazakumullah khair. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Ayat yang ke-118. Sesungguhnya engkau di surga tidak akan kelaparan, wa la ta'ra, dan tidak akan telanjang. Naam. Taib. Sorry, jazakumullah khair. Karena ana terpancing dengan beberapa penafsiran yang lain, ya. Naam. Tapi yang lebih tepat seperti yang disampaikan oleh santri yang menegur tadi, ya. Nah, jadi artinya wala tar. Karena selanjutnya wa annaka la tadma fiha wala tadha. Engkau tidak akan kehausan di dalamnya dan tidak akan kepanasan. Nah, jazakumul khair. Nah, saya sampaikan jazakumul khair, ya. Saya cungkit jempol. Nah, taib. Jangan malu-malu untuk menegur, ya. Nah, karena tabiat Bani Adam itu lupa dan salah, ya. Astagfirullahaladzim. Nah, barakallahu. Jadi bukan berarti kalau ngajar tafsir itu benar terus, tidak, ya. Nah, kalau salah ya sampaikan salah, ya. Lupa, ya. Nah, salah. Nah, tabiatnya Bani Adam, ya. Maka segera tobat dan beristighfar supaya kita benar-benar Bani Adam, tidak malah sombong dan menentang. Itu tabiatnya iblis, ya. Nah, saya ucapkan jazakumul khair, ya. Nah, santri yang baik. Apakah pohon yang disebutkan dalam ayat Al-Quran diharamkan oleh Allah untuk Nabi Adam pada saat itu saja, ataukah tetap diharamkan selama-lamanya? Wallahu ta'ala bisawab. Itu ujian untuk Nabi Adam saat itu, ya. Tapi kalau sudah masuk surga nanti setelah terjadi hari kiamat, maka semuanya di sana halal untuk ahlul jannah, ya. Baik. Karena di sini disebutkan walaqad ahidna ila Adam, menunjukkan itu ujian untuk Nabi Adam. Barakallahu. Wallahu taala bissawab. Apakah iblis itu malaikat? Berdasarkan ayat wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bukan. Karena illa di sini itu masuk dalam istisna mukote, ya. Nah, jadi iblis tidak sejenis dengan malaikat selaku mustasna minhu, ya. Nah, jadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil iblis termasuk malaikat, ya. Iblis dari api, malaikat dari cahaya, beda. Nah, jadi iblis saat itu ada di surga, ya, tapi tidak termasuk dari malaikat. Illa di sini illa istisna'nya mungkoti, yaitu tidak sejenis dengan mustasna minhu. Nah, apakah saat Nabi Adam masih berada di dalam surga, bidadari sudah diciptakan? Wallahu ta'ala bisawab. Ya, nah, urusan masalah gaib jangan banyak ditanyakan. Nah, yang sudah kita ketahui dengan jelas dari Al-Quran dan Sunnah itu kita imani. Selebihnya tak bisa kemudian ditanyakan informasinya, ya. Nah, sehingga kita tak bisa menjawabnya. Wallahu ta'ala bisawab. Nah, baik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa memberi kita hidayah dan taufik dan diselamatkan dari tipu daya iblis dan kopilahnya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.